Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alladhi سهل لأوليائه وأحبائه في أداء الحقوق والواجبات فصلاة الله وسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا ala ada'il hukuki wal wajibat wa janibna minal zulmi wa akrimna ya Rabbana bil mahabbati fima bainana Allahumma ya Rabbana ahsyurna ma'azumrati al-muhatmatahabina fiik urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian atau pengajian kita, yaitu tafsir Al-Qur'an. Tadabbur kita, renungan kita terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang makna tadabbur, merenungi itu adalah bukan sekedar membaca dengan akal, akan tapi membaca dengan hati. Membaca dengan hati, sudahkah kita termasuk orang yang membacanya dengan hati atau belum? Kita merasakannya atau belum? Sebab kalau urusan membaca Al-Quran dengan akalnya, orang kafir pun bisa membacanya. Bahkan ada orang menghafal Al-Quran dari orang yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka pun bisa menerjemahkan Al-Quran orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang fasik, orang munafik, munafik pun juga bisa mensyarahi atau menafsiri Al-Quran. Akan tetapi yang perlu adalah bagaimana kita belajar membaca dengan hati. Termasuk yang akan kita pelajari saat ini adalah membaca dengan hati ayat ila ini. Contoh, bagaimana membaca dengan hati, maknanya secara umum itu apa dari ayat yang dikehendaki oleh Allah. Di sini surat Al-Baqarah ayat 226, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim. Kalau orang membaca dengan akalnya, ini faham bahwasanya bagi mereka yang telah bersumpah, sumpah ilah, yaitu orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau tanpa batas, maka orang itu adalah termasuk melakukan satu kedzaliman. Jadi makna kedzaliman yang harus kita fahami, bukan sekedar memahami fikih zahir bahwa ini hukum ilah, sumpah ilah. Kalau ada seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan atau mutlak tanpa ditentukan waktunya, maka ia adalah sudah termasuk ilah. Itu adalah pemahaman zahir. Akan tapi kenapa kok sampai diurus oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena di sini ada makna kedzaliman. Seorang suami yang sudah tidak peduli dengan urusan istrinya, urusan kebutuhan istrinya yang satu ini. Bahkan ada di antara laki-laki memang semacam itu, berbuat zalim, menggantung istrinya, didolimi, masih istri tapi tidak dipenuhi sebagai istri. tinggal di rumahnya iya, akan tapi mungkin tidak pernah dikumpuli berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dan juga lebih dari itu, ada yang perilakunya itu menjadikan seorang istri enggan dikahuli oleh sang suami karena akhlaknya tidak baik. Ini adalah makna hati yang harus kita hadirkan, bahwa zalim kepada istri ini benar-benar dilarang oleh Al-Quran. Jadi jangan sewenang-wenang seenaknya sendiri. Kalau ada orang bersumpah 4 bulan, karena umumnya 4 bulan itu adalah saat yang paling berat bagi seorang wanita untuk bertahan. Termasuk himban Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Khafsah, berapa waktu seorang wanita bisa bertahan? Dijawab 4 bulan. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab memberikan komando semua pasukan-pasukan yang ikut perang dengan beliau tidak boleh lebih dari 4 bulan, harus sudah pulang. Ini yang harus kita perhatikan. Maka ada saat bertemu dengan istri, kita pun harus memilih pekerjaan yang tidak boleh yang tidak meninggalkan istri lebih dari 4 bulan kalau memang harus bekerja di tempat yang jauh. Dan memang ada seorang laki-laki yang memang pengen berbuat dolim, istrinya tidak dilepas, tidak dicerai, mu'allaqah. Dicerai tidak, sebagai istri juga tidak. Dan banyak, dan itu pun Masya Allah dolim besar ini, karena seorang wanita ini mau menikah lagi tidak bisa karena masih ada ikatannya dengan suami yang pertama. Pun demikian, suami yang pertama ini atau suaminya, yang masih ada ikatan dengan suaminya, pun demikian sang suami ini pun tidak pernah peduli dengan urusannya. Fa in fa'u fa innallahu ghafurur rahim. Kalau sudah kembali kepada Allah, orang yang bersumpah tadi tobat, sadar, Allah itu ghafurun maha pengampun, rahimun maha kasih. Baik, secara umum ini zaliman urusan yang satu itu. Urusan hubungan seks, hubungan suami istri. Ini tidak diperkenankan. Ada yang zalim melakukan hubungan suami istri tanpa memperdulikan istri lagi siap atau belum siap. Ini juga zalim yang tidak diperkenankan. Jangan mentang-mentang sebagai seorang suami kalau mau berbuat semaunya sendiri, tentunya harus ada. Rasulullah juga marah kalau ada orang mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi pasangannya, tidak pakai mukaddimah, tidak pakai sesuatu yang menjadikan mereka siap. Ini adalah marah Rasulullah. Dan digambarkan bahwasanya semuanya ini harus ada yang namanya keindahan. Itu semua daripada anggota tubuh ini mempunyai keindahan masing-masing. Hidungnya seorang wanita, seorang istri, dia juga senang mencium bau yang harum. Matanya juga senang melihat sesuatu yang indah. Telinganya sang istri pun senang mendengarkan sesuatu yang indah. Maka kasih mukaddimah untuk berbincang yang manis, pakai dandanan yang ganteng, kemudian pakai minyak yang wangi. Begitu sebaliknya, dan ini adalah dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan semaunya sendiri berbuat zalim. Yang penting kalau mau, sama seorang istri kadang tidak pernah peduli kalau meladeni sang suami, begitu saja. Yang penting beres, selesai. Tidak, kita harus, seorang wanita harus mempersiapkan dirinya. Jangan sampai seorang suami melakukan itu semuanya dalam keadaan merasa jijik di satu sisi, tapi satu sisi dia harus menyelesaikan urusan syahwatnya. Nah, ini adalah isyarat yang bisa difahami dari makna dari ini. Ila 4 bulan bersumpah demi Allah, aku tidak akan menggauli istriku selama 4 bulan lebih. Atau dia bersumpah demi Allah, kalau aku menggauli istriku maka tercerai. Demi Allah, kalau ini. Ini adalah satu sumpah untuk berbuat zalim, sehingga ada hubungannya dengan yang lalu. Masalah kita tidak boleh bersumpah, dan harus dilanggar sumpah tersebut jika sumpah itu adalah di dalam kemaksiatan. Orang kok sumpah mau bermaksiat, maka langsung saja dilanggar ya, dan dia membayar. Sama di dalam hal ini, ila dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan, maka langgar saja. Nah, langgar karena nyesel, astagfirullah, aku kok telah bersumpah untuk tidak menggauli istriku lebih dari 4 bulan, itu namanya sumpah ila, maka langsung saja dia menggauli istrinya dan dia harus membayarnya. Nah, ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mencerainya. Wa in azamu talaqa fa innallaha samiun alim. Atau sebetulnya dia ada keinginan untuk mencerai. Ada orang-orang itu biasanya mukaddimah. Mukaddimah tidak adanya kemesraan di dalam rumah tangga itu biasanya perceraiannya dimulai dengan seperti itu. Aku tidak mau sudah, kita pisah saja yuk. Aku tidak mau kumpul sudah. Ini mukaddimah. Fa in azamu talak. Jadi pilihannya adalah dia mencerai. Bukan berarti perceraiannya harus diadakan, tidak. Maksudnya ini pembelaan kepada haknya wanita. Jangan sampai dia digantung seperti itu karena dia menjadi istrimu. Jangan sampai kau telantarkan. Kalau memang kamu tidak bisa memenuhinya, cerai biar dia menikah dengan laki-laki yang lain yang bisa memenuhimu. Lilladzina yu'luna min nisa'im tarabbusu arba'ati asyurin. Fa in fa'u fa innallaha ghafurun wa in nazamu talak fa innallaha sami'un 'alim. Allah tahu apa yang ada di hatimu. Kalau kamu ingin mencerai istrimu juga Allah tahu. Kalau Allah, kamu ingin berbuat zalim, Allah juga tahu. Ini adalah masalah hukum ilak, dan dalam masalah fikih ini juga dibahas secara khusus. Apa itu ilak? Ringkasnya adalah ilak adalah bersumpahnya seorang suami untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Dan dia harus dilanggar dalam hal itu, dan di saat dilanggar, melanggar, maka ia itu membayar apa? Melanggar sumpahnya tadi. Tapi ini yang dianjarkan, kalau tidak haram dosa zalim kepada sang istri, dia langgar sumpahnya, langsung saja sang istri digauli, kemudian dia membayar kafarah, kafaratul yamin, ya. Dia dengan memerdekakan satu budak atau it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna, memberikan memerdekakan budak. Kemudian kalau apa? Yang kedua memilih untuk memberi makan 10 orang dengan setiap satu orang satu mut menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau tidak memberikan baju yang pantas disebut sebagai baju, kalau tidak mampu itu semua, maka dia puasa 3 hari seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian ini masalah tolak, ini bab lain, tapi ada sangkut pautnya dengan memang Al-Qur'an ada sangkut paut, ada sambung menyambung. Ayat berikutnya adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Seorang wanita yang telah diceraikan. Wanita-wanita, bukan seorang. Wanita-wanita yang telah diceraikan, yatarabbasnya ia menunggu. Bi anfusihinna, dengan diri mereka sendiri, thalathata quru. 3 quru. Kalau ada seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, maka dia punya masa penantian, tarabbus atau iddah. Kapan itu? 3 kali suci. Masa penantian 3 kali suci menurut jumhur ulama, madhab Imam Syafi'i, madhab kita, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Malik, yang namanya quru' ini suci. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan quru' ini adalah haid. Ini juga yang harus diperhatikan, seorang wanita yang telah dicerai oleh seorang suaminya, maka masa penantiannya adalah 3 kali suci. 3 kali suci itu adalah di saat ia dicerai dalam keadaan suci, kemudian memasuki haid. Suci, haid lagi. Baru suci, setelah selesai masa suci yang ketiga ini, baru waktu memasuki haid, ia sudah boleh menikah dengan lelaki yang lainnya, dan berakhirlah urusannya dengan suami yang pertama. Dan tolak ada 3. Pertama, kedua, itu masih bisa kembali di masa iddahnya tanpa saksi, tanpa wali. Akan tapi kalau sudah yang ketiga, tolaknya yang ketiga, seorang suami tidak bisa kembali kepada istrinya sampai sang istri itu sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki dan digauli oleh laki-laki tersebut, oleh suami yang kedua, kemudian dicerai, baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Nah, ada hal lain yang perlu diperhatikan. Jangan main-main sumpah, sebab guyonannya adalah jadi. Jangan main cerai. Jangan sampai seorang laki-laki main cerai. Kalimat cerai itu guyonannya jadi. Kamu, aku cerai lo ya. Jadi biarpun guyon, aku guyonan. Enggak ada, makanya hati-hati, jangan mudah kita itu mengucapkan kalimat cerai. Wahai para suami dimanapun Anda berada, jangan mudah mengucapkan kalimat cerai. Karena cerai guyonan itu jadi. Biasanya kalau sudah pisah nyesel, naudzubillah. Guyonannya jadi. Main-mainannya jadi. Dan kalau sudah dicerai, maka kalau itu cerai yang pertama, maka sang suami masih punya hak untuk kembali tanpa mengundang saksi dan tanpa ada walinya, selagi sang istri masih di dalam masa penantian, masa iddah. Jadi iddah itu macam-macam. Kalau orang itu adalah seorang wanita yang punya haid, maka 3 kali haid. Kalau seorang wanita hamil sampai melahirkan sang anak. Kalau wanita yang tidak bisa haid dan tidak hamil, misalnya anak kecil ataupun ibu yang apa, seorang wanita yang tidak pernah punya haid, maka ia adalah 3 bulan. Nanti insyaallah akan disebutkan satu persatu. Kita baca dulu. Wala yahillu lahunna ayyaktubna ma khalaqallahu fi arhamihinna. La yahillu, tidak halal lahunna, bagi para wanita tersebut, ayyaktubna, untuk menyembunyikan, ma khalaqallahu fi arhamihinna, apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka. Ada seorang wanita yang pengen segera lepas dari suaminya yang jahat itu, sehingga di dalam perutnya ada sesuatu, tapi dia tidak mau ngomong. Di dalam perutnya ada sesuatu, tidak mau ngomong. Karena apa? Biar 3 bulan itu berakhir, atau 3 kali suci berakhir urusannya dengan suaminya. Tidak bisa. Harus jujur. Kalau seandainya ada seorang wanita di dalam perutnya ada sesuatu, ada isi, ada rahim, ada kandungannya, maka iddahnya, masa penantiannya adalah berubah, yaitu menjadi sampai dilahirkan, sampai melahirkan. Artinya seorang wanita yang dalam keadaan hamil kok dicerai oleh suami, dan itu cerai yang pertama, yang kedua, maka masa menantinya adalah sampai anaknya dilahirkan. Jadi sebelum anak terlahir, seorang suami boleh saja kembali sewaktu-waktu. Iyyakunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Tidak boleh menyembunyikan apa yang di dalam kandungannya. Artinya bohong enggak boleh. Hanya pengin cepat lepas dari sang suami. In kunna, jika mereka yu'minna, wanita-wanita yang beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan di dalam masa penantian tadi, masa iddah, bu'ulatuhunna, suami-suami mereka itu ahakku, lebih berhak, yuraddihinna, untuk mengembalikan mereka ke dalam pernikahan, fidalika, di dalam pernikahan tersebut. In aradu islaha, tapi ingat, seorang suami kalau pengin kembali kepada istrinya yang sudah dicerai, harus in aradu islaha, tujuannya adalah untuk berdamai, bukan untuk mendzalimi. Kalau mendzalimi urusannya dengan Allah, Allah tahu. Jangan sampai seorang suami berbuat zalim kepada istri, kalau urusannya dengan manusia mengecil, paling banter manusia itu memukul, tapi kalau hukuman Allah. Ini makanya fikih hati itu, tafsir, kita membacanya dengan hati. Zalimnya itu loh yang membahayakan kepada istri. Yang ada seperti itu, seorang wanita laki, ada suatu ketika ada orang datang, suami saya tidak mau mencerai sampai kapan pun. Apa maksudnya? Dia sudah tidak senang dengan wanita tersebut. Kalau ketemu mukul, tapi suruh mencerai enggak mau. Menggauli juga tidak. Ada datang ke sini, masya Allah. Itu adalah lelaki ahli neraka itu. Maunya mengikat, pokoknya sampai kapan pun kau tidak bisa menikah. Dendam tuh. Karena dendam, pokoknya kalau tidak aku cerai, kamu tidak akan bisa menikah. Masya Allah, ini bermasalah. Lelaki seperti itu. Bu'ulatuhunna, maka di saat wanita di dalam masa penantian, bu'ulatuhunna, suaminya itu lebih berhak, ahakku birantihina, mengembalikan mereka, fidhalika in aradu islaha. Jadi begitu, kalau seorang suami, nah untuk bisa, jangan sampai mencerai, terlanjur kok mencerai suaminya, selagi itu masih ditolak cerai yang pertama dan kedua, bukan cerai yang ketiga, cerai yang pertama dan cerai yang kedua, cerai yang pertama dan kedua, maka selagi masih di dalam masa iddah, masa penantian yang kami sebutkan tadi, jika orang punya haid 3 kali suci, jika orang hamil sampai melahirkan, jika orang itu adalah enggak punya haid 3 bulan, bulan Arab, maka di masa penantian itu dia boleh kembalikan istrinya tanpa saksi, tanpa apapun. Cukup begini, Neng, aku kembalikan engkau kepadaku. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu harus diucapkan. Tapi jumhur mengatakan bil fi'il, dengan pekerjaan, itu berarti sudah kembali. Artinya kok tiba-tiba seorang suami yang sudah mencerai istrinya, selagi di dalam masa iddah kok menggauli istrinya, maka seketika itu artinya dia menarik kembali menjadi istrinya. Berarti sudah menjadi suami istri lagi. Ya. Jadi gitu. Kalau masih di dalam iddah langsung. Kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i harus pakai kalimat yang jelas. Aku kembalikan engkau kepadaku, aku rujuk kepadamu. Harus di dalam masa iddah, enggak pakai saksi. Enggak pakai saksi, enggak pakai wali. Ini selagi masih di dalam masa iddah, dicerai satu, dua. Kalau sudah cerai yang ketiga, enggak ada itu. Kalau sudah cerai ketiga, enggak bisa kembali. Kalau sudah cerai ketiga, maka seorang wanita tersebut tidak boleh kembali kepada suaminya, kecuali sang wanita tersebut sudah menikah lagi sebagai hukuman bagi sang suami. Karena dia main cerai sampai tiga kali, ini sudah kelewatan nih. Biar istrimu merasakan wanita apa lelaki yang lebih baik darimu. Bisa saja nanti setelah menikah dengan suami yang kedua, gak mau balik. Suamiku yang kedua lebih bagus dari suami yang pertama. Gak mau deh. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ingat ini dari Allah Subhanahu wa taala penjelasannya, walahunna semestinya diberikan kepada para wanita mithlul ladzi 'alaihinna, seperti yang dibebankan kepada mereka. Artinya kalau wanita punya kewajiban banyak kepada suaminya, meladani suami, menghargai suami, menghormati suami, melayani suami, ternyata sang wanita pun juga perlu berhak mendapatkan pelayanan dari sang suami. Walahunna perlu diberikan kepada para wanita tersebut mithlul ladzi 'alaihinna, seperti yang juga dibebankan kepada para wanita, bil ma'ruf, dengan kebaikan. Artinya bukan sekedar seorang laki-laki itu mendapatkan pelayanan dari suami, dari istri, tidak. Bukan yang harus baik-baik kepada suami itu hanya istri, tapi sang istri pun harus mendapatkan kebaikan dari sang suami. Imbal balik itu hidup yang diinginkan oleh Allah, oleh Al-Qur'an, oleh Rasulullah, bukan seenaknya sendiri. Kamu harus begini, Ma. Kamu harus begini. Kamu harus begini. Itu maunya adalah menuntut kepada sang istri, tapi tidak pernah memberikan kebaikan kepada sang istri. Walahunna harus diberikan kepada wanita-wanita, para istri tersebut, seperti apa yang diwajibkan kepada sang istri. Maksudnya, kalau tadi seorang suami, seorang istri tidak boleh didolimi, maka seorang suami juga tidak boleh didolimi. Kalau tadi seorang istri harus diperhatikan urusannya, maka seorang istri harus memperhatikan suami tentang urusan-urusannya. Rijalu alaihin walirijali alaihinna darajatun. Ada seorang laki-laki, selain itu adalah sama, cuman bedanya laki-laki ada satu derajat lebih di dalam urusan apa? Kewajibannya. Oh, derajatnya itu adalah bukan kenikmatan, akan tapi waktu ada disebutkan walirijali alaihinna darajatun, dan bagi kaum laki-laki dia adalah satu apa, punya derajat lebih di atas kaum wanita. Derajat di sini bukan pangkat yang seperti yang kita bayangkan. Derajat ini apa? Kewajiban tambahan, yaitu memberikan nafkah, menjaga mereka. Selebihnya sama. Saling menyenangkan adalah sama, saling membantu sama, saling menghargai sama, saling menghormati sama. Cuman kelebihannya adalah bagi kaum laki-laki, dia itu wajib memberikan nafkah kepada sang istri, ngayomi sang istri. Ini yang dimaksud darajah. Darajah itu adalah istrinya di bawah dalam naungan sang laki-laki. Ini dalam makna yang luas adalah jadi pengayomnya sang suami itu. Sebenarnya beban ini bukan sanjungan saja, bukan sanjungan kepada kaum laki-laki, tapi ini menunjukkan beban kewajibannya seorang laki-laki yang punya kewajiban ngayomi. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa, maha mulia. Allah maha mulia, hakim maha bijak. Dengan apa yang Allah putuskan, enggak ada yang kelewat, enggak ada yang salah. Semua yang Allah putuskan ada hikmah-hikmah yang kita kadang tidak pernah mengetahuinya. Tapi jelas, selagi semua itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa itu ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkannya, baik kita duga atau tidak kita duga. Karena kalau sudah hukum Allah, masya Allah, itu semua adalah kemuliaan. Adapun hikmah, hikmah itu adalah biasanya difahami oleh orang-orang yang khusyuk di jalan mendalamkan syariat Nabi Muhammad, baru sadar nanti. Itulah yang dimaksud hikmah itu. Membaca hikmah itu adalah membaca dengan hati. Hikmahnya apa ya? Oh, itu hikmahnya. Jadi tidak ada yang ada di dalam hati seorang hamba kecuali rasa syukur dan senang kepada apa yang Allah putuskan. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Jadi sampai urusan perceraian ini diatur rapi oleh Al-Quran. Dan juga di dalam perceraian ini, perceraian ini haknya seorang laki-laki. Wanita tidak punya hak untuk mencerai. Loh, kok tidak adil? Bukan tidak adil, justru ini menjaga wanita. Wanita itu, mohon maaf, dia punya hati sensitif, kelembutan hatinya. Jadi kadang-kadang gara-gara suami terlambat aja minta, sudah kalau begini selesai aja. Nah, habis ini. Jadi cepat seorang wanita itu mengambil keputusan karena kelembutan hatinya. Tidak tahan dengan himpitan ekonomi misalnya atau apa, punya masalah sedikit saja soal pengen bubar. Kalau diiyai pusingnya. Maunya sih lola iya, begitu wanita itu. Karena kelembutan hatinya itu yang menjadikan dia kadang-kadang kalau ngambil keputusan tidak pakai akal, dan itu Allah yang atur seperti itu. Seorang laki-laki lebih hati-hati. Kemudian di sisi lain, kalaupun mencerai boleh seorang wanita pakai bantuan. Ini tanda kasih sayang Allah agar tidak terjadi kedzaliman dari sang suami. Kalau seorang wanita bisa mencerai, suami naik pitam bisa dipukul di situ. Kamu mencerai sudah terjadi, gara-gara mencerai karuan saja sudah kamu tak pukulin, ya kan gitu ya. Karena wanita lemah. Makanya kalau wanita pengin mencerai yang istri sang suami, namanya minta cerai khulu, ngadukan ke mahkamah, dilihat apa sebabnya. Kalau suaminya karena dolim, nanti lah setelah ngadukan ke mahkamah baru diselesaikan oleh mahkamah. Jadi bukan berarti harga mati kalau wanita tidak bisa mencerai sang suami. Tidak, wanita kalau mencerai sang suami pakai perangkat pembantu, yaitu lewat hakim, agar apa, terlindungi haknya wanita. Kemudian perlu juga ditunggu apa kesadarannya, jangan sampai di saat emosi sang wanita minta cerai. Setelah itu yang mencerai adalah hukum mahkamah, sehingga kalau suami mau berbuat zalim enggak bisa di situ karena dilindungi. Ini adalah kemuliaannya seorang wanita, tidak seenaknya boleh minta cerai. Ada sebagian yang mengkritisi, enggak adil dong. Masa seenaknya sendiri laki-laki bisa mencerai, tapi ternyata suami seenaknya seorang istri tidak bisa. Ini ada aturannya dari Allah begitu. Mulai dari nafkah suami yang kasih. Mahar suami yang kasih. Yang mengayomi suami, maka di sini sangat sesuai dengan hak-hak yang dipenuhi. Jadi di sini seorang suami memberi nafkah, seorang suami mengayomi, seorang suami adalah yang punya kewajiban untuk menjaganya, maka di sini dia lebih berhak untuk mencerai. Dan kalaupun mencerai, dia akan mikir panjang. Saya ngasih makan banyak, terus kemudian saya ngasih nafkah, kemudian ada anak, mikir dia. Nanti siapa yang merawat anak saya? Dia akan berpikir panjang. Berbeda kalau wanita, rata-rata pikir mbak merasa cerai, minta cerai, putus. Padahal setelah dicerai, mereka menemukan kebingungan. Dan sisi lain, betul-betul indahnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghindari kedzaliman. Bukan berarti harga mati seorang wanita tidak bisa mencerai. Boleh, seorang wanita boleh minta cerai adalah di saat mendapatkan kedzaliman dari sang suami. Kedzaliman itu adalah diperlakukan tidak wajar, dipukul. Misalnya, dipukul, boleh dia mengadukan mahkamah. Kemudian yang kedua adalah tidak diberi nafkah. Kemudian tiga, didolimi, tidak diberi, mohon maaf, nafkah batin, itu berhak dia. Saya punya suami selama ini tidak pernah diberi gini. Dia boleh mengajukan ke mahkamah untuk minta cerai dan nanti mahkamah yang mempelajarinya apa sebabnya. Ini adalah indahnya Islam untuk melindungi kaum wanita agar mereka tetap di dalam suasana aman di dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu cerai atau pernikahan. Sampai nikah pun harus pakai wali kalau wanita. Kalau laki-laki mah enggak kan, nikah di masanya enggak pakai wali. Jadi kalau wanita kenapa harus pakai wali? Untuk dibantu, sebab dibantu berpikirnya itu, cara memilihnya dibantu. Supaya karena sebab wanita bisa karena lembut, kelembutan hati, dibaikin sedikit sudah habis. Nah memang ada, begitulah kalau Allah subhanahu wa ta'ala menambah kaum laki-laki dengan akalnya, kalau wanita dengan hananah, kelembutan hati, akalnya seorang laki-laki. Tapi ini memang oleh Allah diatur, sebab ibu urusannya sama anak. Jujur, seorang bapak itu kalau suruh nyedot ingusnya sang anak belum tentu berani itu. Betul Pak ya? Tapi seorang ibu biasa sedot itu anaknya yang lagi pilek, disedot itu. Mencuci popoknya yang penuh dengan kotoran, mencebokin. Para kaum laki-laki ada anak ogah-ogahan, memang ada satu dua ada. Cuman rata-rata seperti itu, karena apa? Dia make akalnya ini, jijik kan begitu. Tapi kalau istri tidak, seorang wanita pakai kasih sayangnya, terserah pakai belepotan apapun dibersihkan. Itu kelebihan, semuanya punya kelebihannya untuk disesuai, untuk keserasian. Seorang laki-laki diberi oleh Allah kelebihan akalnya, seorang wanita diberi oleh Allah kelembutan hati. Maka di situ ketemu. Lah kalau sudah enggak semuanya sudah keluar dari ini, semuanya enggak akan indah dalam rumah tangga. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wallahu azizun hakim. Allah itu maha bijak. Di saat mengambil keputusan itu, Allah di saat menentukan hukum, tentu ada sesuatu yang luar biasa yang kadang kita tidak bisa memahaminya. Wallahu a'lam bisawab. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio dimanapun Anda berada, sebelum kita masuki bagian tanya jawab, kami informasikan kembali, ikutilah Gema Dzikir dan doa konvoi bersama dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1433 Hijriah bersama Buya Yahya, yaitu pada hari Sabtu, yaitu hari ini tanggal 30 Dzulhijjah 1432 Hijriah, 26 November 2011 pukul 15 sampai dengan selesai, yaitu konvoi bersama kumpul di Masjid Umar, Masjid Pondok Pesantren Al-Bahjah, menuju Masjid Raya At-Taqwa dan berakhir di Masjid Raya At-Taqwa. Dan himbauan kepada semuanya, untuk pria dan wanita, busana muslim dengan atasan warna putih, dan himbauan dari kepolisian untuk mengenakan helm. Sekali lagi, himbauan dari kepolisian untuk mengenakan helm. Baik, kami persilakan kepada para jamaah yang bertanya, dimulai dari jamaah bapak-bapak dengan satu orang satu pertanyaan terlebih dahulu, dan dari jam ibu-ibu satu orang satu pertanyaan terlebih dahulu. Mangga dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Menyambung dari kajian yang tadi disampaikan oleh Buya, di kita ini ada kebiasaan apabila seorang perempuan parabola, katanya bobol tihula gitu, biasanya suka digerebek, dikawinin paksa. Nah, kan tadi menurut ayat Al-Quran, kalau seandainya perempuan sudah hamil itu tidak boleh nikah kecuali kalau setelah dia melahirkan. Nah, bagaimana hukumnya orang yang dinikahkan paksa karena di dalam perutnya sudah ada janin? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bunyi. Ini gak nyampe. Gak nyampe. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saja sudah agak lalu, yaitu seseorang punya niatan waktu akan Idul Adha dia ingin berkurban, ternyata rezekinya belum memenuhi syarat. Dapat rezekinya sekarang-sekarang ini. Jadi bagaimana niatannya bisa ditangguhkan sampai nanti tahun depan atau bisa dialihkan kepada yang lain? Mohon penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, satu lagi Buya. Buya, biasanya kalau di ABRI kan suka ada dinas, apa namanya, 2 tahun atau 1 tahun di luar Jawa, istrinya tinggalkan, itu bagaimana hukumnya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ada Ada pernah mungkin ya kejadian di masyarakat ya, karena bobroknya moral, bobroknya akhlak, ada terjadi perzinaan, ada yang ketangkap misalnya digerebek orang melakukan zina, kemudian dipaksa untuk menikah. Atau ada lagi orang yang tiba-tiba tidak digerebek tapi terbukti dia hamil. Semuanya ada hukumnya masing-masing. Kalau masalah menggerebek, insyaallah 30. Tidak ada syariat Islam untuk menggerebek. Kalau memang ada kecurigaan kita kalau orang itu melakukan yang demikian, itu dipanggil dia untuk dinasihati, untuk diberikan, disadarkan. Tokoh-tokohnya harus ada kerinduan kita untuk mengingatkan mereka. Sebab menggerbek itu adalah membuka aib, membuka aib. Diingatkan, barangkali ada orang keluar masuk, belum tentu dia melakukan zina. Tapi kadang-kadang gara-gara digerbek, dipikir pasti melakukan zina, tangkap basah dan sampai jam 11 malam, 12 malam. Ya, pelanggaran syariat, iya. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang semacam itu? Bukan digerbek, apalagi langsung dinikahkan. Dilihat dulu, dinasihati. Jadi ngerebek itu adalah membuat orang malu, mempermalukan orang, bukan ajaran Islam. Kita panggil dia, kita dudukkan yang baik, apa maumu, jangan begini terus. Barangkali dengan kelembutan dia akan sadar, ya mungkin dia sudah waktunya menikah. Menikah, kalaupun tidak pengen menikah, pasti tahu nanti pasangannya itu yang laki-laki hanya main-main saja. Nah kan faham nanti. Kadang-kadang seorang laki-laki itu senang sama perempuan, bukan ingin menikahinya, hanya ingin bersenang-senang. Jadi diulur-ulur nikahnya tahun depan saja. Kalau sudah deket, mundur lagi, karena dia bukan ingin menikah. Makanya para anak-anak putri itu harus tangkap. Ada orang maunya macarin saja, biasanya hanya suka-suka saja dia, hiburan. Diajak menikah gak mau, loh kok bisa? Kan puncaknya adalah pernikahan. Hubungan suami istri itu adalah pernikahan untuk punya anak. Tapi tidak mau, ini tanda-tanda niatnya busuk dan jelek, hanya pengen main-main saja. Nah akhirnya dikunjungi setiap malam, akhirnya digerebek. Ini musibah, aib, dipikir zina, padahal dia tidak melakukan zina. Makanya apa, ketangkap basah, sak kampung mengatakan dia berzina, sehingga dikarak ke kantor desa. Ada sebagian orang ditelanjangin lagi, masya Allah. Musibah. Ini pendidikan dari siapa? Islam tidak ada didik yang semacam itu. Kita dudukkan dia dan nanti diancam. Kalau memang masih begitu, nanti akan mendapatkan hukuman dari anak-anak. Tidak, jangan disalahkan ya, diancam sampai dia takut. Tapi caranya adalah yang indah, sampai dia sadar dahulu. Nah kalau ada orang hamil di luar nikah, ini adalah masalah lain. Kalau tadi berbek, belum tentu dia ngapa-ngapain kan. Nah, kalaupun ngapa-ngapain, kita tidak boleh menyebarkan ke orang lain, kecuali kita punya saksi empat yang menyaksikannya. Jadi kita mengatakan orang berzina itu tidak boleh, kecuali empat orang menyaksikan, lalu menyaksikan waktu keluar masuknya itu dan melihat dengan benar, baru ngadu ke hakim. Empat orang persis baru bisa ditegakkan hukum nanti. Kalau enggak bisa. Dan di mana tempatnya? Enggak ada. Sehingga dalam sejarah Islam tidak ada seorang wanita dihukum cambuk atau dihukum rajam, seorang laki-laki dihukum cambuk atau rajam karena berzina yang ditemukan oleh saksi. Enggak ada. Adanya ikrar. Ikrar itu ngaku, saya berzina. Dan mengaku pun tidak diajarkan, karena lebih baik urusan zina itu ditutup, bukan ngaku. Karena ini dosa kepada Allah, bukan ngaku, aku berzina, tolong aku dicambuk. Ini kebodohan. Sehingga ada seorang laki, seorang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku berzina. Ada kisah Qomitia, ada kisah Ma'is. Ada laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah berzina. La'allaka lamasta. Oh, mungkin kamu hanya bersentuhan. Tidak, ya Rasulullah, aku berzina. La'allaka fakhatta. Barangkali tidak sampai masuk, hanya di pahanya saja. Tidak, ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allak. Didindarkan oleh Rasulullah. Tidak langsung diterima. Ini kita itu omongannya orang langsung diterima. Kita sebar ke sana, katanya ini dia zina, habis. Ini ada orang yang bersangkutan ngaku saja oleh Rasulullah, dihindarkan agar tidak melanjutkan pengakuannya. La'allaka. La'allaka. Ini indahnya Islam. Sebab kalau aib yang, masya Allah, tolong hati-hati ya masalah zina ini. Semua aib itu mudah dihapus. Kalau ada orang kafir masuk Islam, namanya mu'alaf, mulia. Bekas pemabuk, selesai tobat, masya Allah, dulu mah pemabuk. Tapi kalau sudah aibnya zina, itu akan menempel di jidatnya orang tersebut, di jidatnya keluarga, di jidatnya anak keturunannya. Kalau seorang anak mengatakan kakek saya mu'alaf, dia tidak pernah merasa malu, ada kebanggaan. Tapi kalau ibuku berzina, Nenekku berzina. Cuman kenapa orang tidak mengambil pelajaran dari ini semua? Banyak terjadi perzinaan di sana sini. Allah. Di samping itu dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Islam mengajari untuk menutup ini, jangan sampai orang menjadi putus asa gara-gara perzinaan yang dilakukan, yang sudah diekspos, digembar-gemborkan sana. Akhirnya dia putus asa. Pun orang kampung sudah tahu saya pezina, ngapain saya tahan-tahan? Tos. Biarin saya mau zina-zina kayak terserah. Orang satu kampung sudah tahu, nah kan? Jadi memang tidak boleh diekspos, disebar-sebarkan, tidak diperkenankan. Kalau Anda dicurhati oleh seseorang, itu kewajiban bagi Anda untuk menutup. Bercerita kepada istri tercinta Anda pun enggak boleh. Haram. Ini masalah perzinaan harus dijaga. Jangan sampai orang seenaknya ngomong si azina, si bezina, si cezina. Allah. Nah ini tadi grebek saja, ini belum tentu dia melakukan zina, sudah kita sebarkan ke sana sini. Yang berzina saja, yang ngaku, kita upayakan untuk dia menarik pengakuannya itu, sehingga menarik ikrarnya di dalam berzina itu sunnah. Ada seorang mungkin ngadu ke mahkamah, aku telah berzina, mau ditegakkan hukum, ngomong saya berdosa, itu disunnahkan. Kenapa? Supaya kaumnya tidak merasa dihinakan dengan perzinaannya, masyarakatnya tidak dihinakan, keluarganya tidak dihinakan, anak keturunannya tidak dihinakan. Ini. Nah, kalau tiba-tiba ada seorang laki, seorang wanita yang sudah hamil, ini adalah pendidikan yang harus dihadirkan. Bagaimana solusinya? Haruskah dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya? Oh, belum tentu. Biasanya seorang bapak yang panik karena kebodohannya, tiba-tiba menemukan anak putrinya hamil di luar nikah. Masya Allah. Semoga Allah menjaga anak keturunan kita semuanya. Amin. Karena panik, dicarilah sang laki-laki. Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Ini adalah kebodohan yang kedua. Bodoh yang pertama salah mendidik anak. Bodoh yang kedua anaknya terjerumus, malah dicerumuskan lagi. Dilihat belum tentu laki-laki itu pantas jadi suaminya. Laki-laki itu dari dulu jahat dia. Kadang-kadang lelaki yang tidak punya hati baik, tahu melamar secara baik-baik enggak bisa, bisa saja dengan cara yang enggak baik. Hamil dulu nanti pasti dikasihin kan? Masa begitu langsung dikasihkan oleh sang bapak? Tidak, bukan semua yang menghamili harus menikahinya. Ini yang harus dipahamkan. Bahkan tidak harus menikah dengan dia. Sehingga kami pernah mengingatkan beberapa wanita, lelaki yang pernah menzinaimu, artinya jangan menikah engkau dengan dia. Seorang wanita yang pernah engkau zinai, wahai orang, jangan dinikahi dia. Karena di matamu dia sudah hina. Menikahlah dengan wanita yang engkau tidak tahu kalau dia pernah berzina atau tidak berzina. Itu Anda, jadi kita punya penghormatan. Sehingga di sisi lain orang melakukan berzina tidak perlu disebut-sebut. Sehingga tampillah di hadapan pasangan sebagai orang yang suci, bersih, karena ini urusan dosa kepada Allah. Kadang-kadang bodoh wanita sudah melakukan zina, suaminya tidak tahu, dan ini kejadian di Cirebon. Kejadian di Cirebon. Ada seorang wanita dinikahi seorang laki-laki. Laki-lakinya baik sekali, Masya Allah. Kemesraan itu menghiasi wajah mereka. Jadi dalam 3 bulan itu Masya Allah indah sekali. Sampai sang wanita itu merasa tersanjung, suaminya baik sekali. Suaminya baik, santun, kasih. Sehingga sang wanita ini merasa tersanjung, tiba-tiba suatu ketika, di bulan yang ketiga, ia menangis. Tangisnya adalah, abang ini baik sekali dengan saya. Sungguh saya tidak pantas jadi istri abang. Sang suami gak paham maksudnya apa. Adik baik kok, adik baik. Enggak bang, sungguh aku tidak pantas menjadi istri abang. Abang terlalu baik dengan saya, enggak sebanding. Nah ini biasanya wanita yang tersanjung itu begitu tuh. Bodohnya yang mulai kelihatan. Akhirnya apa? Enggak kok saya enggak. Tapi abang nerima saya kan? Ya nerima dong istri saya. Kamu kan yang saya yang milih. Abang nerima saya, ya terima, saya terima. Karena kamu istriku, bagaimana kamu tidak saya terima. Abang benar bang, sungguh saya gak pantas buat abang. Benar bang, abang terima saya terima. Lah kita kan sudah menikah 3 bulan. Bang, kenapa dek? Saya itu sungguh gak pantas jadi suami istri abang. Pantas ya Allah, saya itu sayang, saya senang. Tapi saya, sambil nangis dia, saya bukan orang yang baik. Bagaimana orang yang gak baik, wong kamu sholat rajin, dengan saya rajin, ngelateni saya rajin, baik. Tapi bang, ada sesuatu bang. Sesuatu apa? Tapi abang bisa nerima saya kan apapun bentuknya. Iya, kamu istriku, gimana tidak saya terima? No, suaminya enggak nyambung nih. Rupanya sang istri tiba-tiba ngomong, abang, sambil nangis dia. Aku dulu bang waktu di SMA, aku merasa berdosa terus kalau aku tidak terus terang kepada abang. Kalau aku tidak ngaku kepada abang, aku merasa dihantui oleh perasaan-perasaan salah. Kenapa sih dek? Dulu waktu aku di SMA, aku pernah melakukan zina. Seketika itu sang suami menangis tidak ada tandingnya. Tidak pernah menangis seperti itu dan dipeluklah sang istri. Tapi itu pelukan terakhir, setelah itu diceraikan. Karena bodohnya sang wanita. Kalau ada orang pernah kepleset itu, minta ampun kepada Allah, ditutup. Jangan ada orang lain tahu, sudah. Berperanlah anda orang soleh, takutlah kepada Allah. Lah kok dia ngaku bodoh benar, siapa yang nyuruh ngaku itu, ha? Biasanya seperti itu. Dia takut kalau saya tidak ngaku sekarang, nanti ada orang ngasih tahu dari luar bagaimana. Mikir yang macam-macam. Dan begitu biasanya. Karena takut kehilangan sang suami, maka jadi bodoh. Kalau saya tidak ngomong sekarang, nanti ada bocoran dari orang luar bagaimana. Kan gitu ya? Masya Allah. Enggak. Kalau ada orang, misalnya ada orang yang tahu sekalipun urusan perzinaannya, maka dia katakan itu dusta. Selesai. Masya Allah. Nah ini yang harus ditutup. Ini adalah pekerjaan ini fikih. Fikih masyarakat ya ini. Bukan saja hukum boleh tidak boleh menikah. Ini yang lebih penting. Kalau masalah boleh tidak boleh menikah, fikih yang sederhana, gampang itu. Ini yang harus pahamkan kepada semua ustaz. Tolong bantu orang yang hamil di luar nikah itu agar tetap dia mulia di dalam rumah tangganya. Bagaimana kita setting? Kalau memang laki-laki yang menghamilinya tidak pantas jadi suami, jangan dipaksain dong. Sudah menzinai. Sebab kalau sudah menzinai, bisa saja dia zina. Bahkan suatu kita ada orang kesini cerita. Seorang wanita hamil di luar nikah, semoga Allah mengampuninya. Tak taunya apa, dia punya kabar suaminya juga lagi menghamil, apa bukan suaminya, laki-laki itu juga menghamil perempuan, punya urusan dengan yang lainnya. Allahu Akbar. Oh, mau apa kayak itu? Sebab yang mau berzina dengan satu perempuan sudah tidak takut kepada Allah, bisa yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sama perempuan yang bisa nerima laki-laki dengan zina, mudah bagi dia untuk zina kedua, ketiga, keempat. Karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang harus dihadirkan bahwa perlu pendidikan bagi orang yang terjerumus yang semacam itu. Ada sebuah yang CD yang pernah dihadirkan, pendidikan anak di saat melanggar. Itu tolong disimak kembali. Seorang bapak bukan serta-merta melihat, di saat melihat anaknya hamil luar nikah langsung dikejar. Itu senang itu laki-laki, kejarlah daku, kau kutangkap. Pak, dari dulu aku nanti-nanti, mesti nanti datang ini. Senang dia, kan datang kan, senang nikah. Tak taunya suaminya dolim. Berarti kita itu seorang bapak yang dolim, memasukkan anaknya kepada laki-laki yang dolim. Lalu bagaimana? Ada pendidikannya. Biar disetting dengan cara macam-macam. Nah, pokoknya mungkin dibawa ke tempat yang jauh yang tidak orang lain. Dikatakan dia menikah atau apa. Ini wajib kita menutupinya. Wajib menutupinya, membantunya. Wajib menutupi dan wajib membantunya. Menutupi bukan harus dinikahkan. Menutupi itu bukan harus dinikahkan. Bisa saja dibawa ke tempat lain. Suaminya di mana? Mungkin suaminya di mana? Mati itu ya. Apa kan bisa? Orang tidak bakal tanya ngapain. Kecuali perempuan itu di sana juga binal, ya kan? Kalau perempuan itu di sana binal, tidak punya akhlak, ya orang curiga. Itu orang baik akhlak. Dan orang itu bisa bertobat. Siapa saja bisa kembali kepada Allah. Mungkin saat itu dia terjerumus dalam zina, tapi setelah itu dia tobat. Mungkin, kenapa tidak? Kalau sudah orang tobat dari dosa, Allah akan mengampuninya seperti orang tidak punya dosa. Setelah waktu itu, seorang wanita, Qamidiyah atau Ma'is itu, laki-laki, apa salah satu orang yang telah dicambuk, dirajam oleh Rasulullah. Ada seorang yang pernah berzina, zinanya zina muhsan, zinanya orang yang sudah punya, yang pernah berah menikah, sehingga waktu itu dihukum mati di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang memandang biji, matinya dalam keadaan dihukum karena berzina. Rasulullah marahnya luar biasa. Hei, kalau seandainya tobatnya orang ini ditimbang dengan amalmu wahai ahli Madinah, niscaya tobatnya ini lebih berat daripada amalmu semuanya. Allah, orang bertobat. Jangan main-main dengan orang tobat. Makanya jangan menyebut kejelekan orang. Oh, dulu pernah zina. Hati-hati, dia sudah tobat loh ya. Makanya menyebut perzinaan seseorang haram, dosa gede, itu namanya menggunjing. Lebih gede daripada zina itu sendiri. Nah, ini masalah fikih kemasyarakatan. Ada dalam fikih-fikihnya, fikih hukum-hukumnya begini. Kalau ada seorang wanita hamil di luar nikah, ini kalau harus menikah, dinikahkan, memang ada di dalam Al-Quran disebutkan, wa ulatul ahmali, wanita-wanita yang mempunyai kandungan itu ajaluhunna, tempo iddahnya adalah ayyadu'na hamlahunna, sampai mereka melahirkan. Ini berbicara tentang iddah bagi seorang wanita yang punya suami, bagi wanita yang pernah menikah. Kalau dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai anak itu terlahir. Ini adalah yang diambil oleh madhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan juga madhabnya Imam Malik, dan madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Sehingga masalah sahnya menikah adalah sah, bukan berarti impian loh ya. Sah itu adalah sah. Jadi pernikahannya orang yang dalam keadaan hamil, asalkan tidak karena menikah hamilnya itu. Hamil di luar nikah, kalau dinikahkan, pernikahannya menurut madhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik, pernikahannya adalah sah. Tapi menurut madhabnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah. Karena Imam Ahmad bin Hanbal memahami umumnya nih, selagi orang ada kandungannya, dia tidak boleh menikah dengan yang lainnya. Menurut madhabnya Imam Malik, boleh menikahi, tapi tidak boleh digauli, agar tidak bercampur aduk nasab itu. Jadi malah salah sah pernikahan itu adalah sah menurut madhab Imam Syafi'i. Cuman sahnya di sini adalah bukan sah yang tanpa dosa. Misalnya kalau yang menikahi adalah, ini adalah yang sering luput dari pandangan para penjelas, yang orang-orang menjelaskan fikih. Ada sebagian yang berkata, kalau sah ya sah selesai. Oh tidak, tidak semudah itu. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dalam keadaan hamil di luar nikah, maka ada hukumnya lagi nanti di belakangnya. Kalau menurut madhab Imam Malik, adil, indah, jelas, bukan, semuanya indah. Menurut madhab Malik adalah mudah, bahwa boleh engkau menikahi, biasanya tujuan untuk menutupinya, tapi jangan engkau gauli, sehingga nasabnya tidak campur aduk. Ini madhab Imam Malik. Kalau madhabnya Imam Syafi'i, kalau seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, kemudian menggaulinya, wanita yang dalam keadaan hamil, kemudian menggaulinya, asalkan di saat ia menikahi dan menggauli itu sampai melahirkan, kok bayi itu adalah lebih dari 6 bulan, biarpun bukan dari air maninya, maka nasabnya nyambung kepada yang menikahinya. Ini madhab Imam Asy-Syafi'i. Makanya kalau orang berfatwa madhab Imam Syafi'i dengan fatwa begini salah, dia harus tahu berdasarkan madhab Imam Syafi'i yang lainnya dong. Sehingga banyak orang memandang picik madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i memperkenankan orang hamil menikah, dinikahkan, dan ejekan-ejekan yang lainnya. Padahal di dalam madhab Imam Syafi'i ada juga hukum lain yang berbunyi ini rentetannya panjang. Seorang wanita yang hamil di luar nikah, kalau dinikahi oleh seorang laki-laki, baik yang menghamili atau yang tidak menghamilinya, maka hukumnya adalah sah. Dan kalau seandainya sang bayi itu nanti di dalam perut ibunya dirawat oleh yang menikahinya itu lebih dari 6 bulan, maka sang bayi itu nasabnya nyambung ke bapak yang menikahi ibunya, biarpun bukan dari air maninya. Seperti itu. Hukumnya seperti itu. Tapi kalau kita hadirkan hukum itu sepotong begini, berbahaya. Seolah-olah mengatakan, ya sudah kalau begitu biarin dah, dia hamil di luar nikah, ya sudah hamil dulu aja. Loh, bukan hamil dulu, zinanya itu kan dosanya gede. Tapi di sisi lain ada hukumnya, nah hukum li'an. Ini yang sering lupa dihadirkan. Hukum li'an itu begini. Kalau seorang laki-laki meyakini bahwa yang ada di dalam perut istrinya itu bukan dari air maninya, maka wajib baginya untuk bersumpah 5 kali menolak anak tersebut. Sebab kalau tidak ditolak, nasabnya nyambung ke dia. Mohon maaf, seorang suami meninggalkan istrinya 10 tahun. Kok tiba-tiba istrinya hamil? Padahal dia tidak pernah menggauli selama 10 tahun. Pasti ini adalah bukan dari air maninya. Yakin bukan dari air maninya, maka wajib bagi seorang suami untuk menolak demi Allah, bahwasanya ini yang di perut istriku bukan dariku, demi Allah yang bukan dariku, demi Allah bukan dariku. La'natullah 'alayya in kuntu minal kadzibin, kutukan bagiku kalau aku dusta. Yakin syaratnya. Tapi kalau tidak yakin haram, enggak boleh. Tidak yakin naudzubillah. Tidak yakin itu gini contohnya, naudzubillah. Seorang perempuan murahan, sesaat dipakai suaminya, sesaat sama lelaki lain. Maka laki-laki yang menemukan suami istrinya kayak begini enggak bisa langsung melian. Karena apa? Mungkin saja yang jadi adalah dari air maninya. Mungkin saja yang jadi dari air maninya. Baik. Nah, lah kalau kasusnya tadi bahwasanya semua orang laki-laki yang menemukan di dalam perut istrinya itu bukan dari air maninya, maka wajib baginya untuk menyumpah bersumpah 5 kali bahwasanya yang di perut istrinya bukan dari air mani. Ini harus dihadirkan. Maka hukum yang tadi itu berbenturan dengan ini. Hukum yang pertama apa? Ada seorang wanita hamil dinikahi oleh seorang laki-laki hanya untuk menutupi. Kalau menutupi jangan digauli dong, menurut mazhab Imam Malik. Kalau digauli berbahaya. Kalau menutupi, misalnya digauli. Karena begini, seorang suami menemukan di perut istrinya tadi kan, setelah itu jadi istrinya kan. Setelah wanita itu jadi istrinya, coba itu dari air maninya atau bukan? Jawabnya bukan. Lah kalau bukan dari air mani, gimana kok idahnya bunyi? Wajib dia menolak, menyumpah, bersumpah bahasanya apa yang ada di dalam perut istriku bukan dariku. Lah ini harus. Makanya kalau dihadirkan hanya masalah sahnya saja, itu adalah orang yang enggak nyambung dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu tuduhan dari orang-orang ini, orang-orang baru menjelekkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya hukum masalah li'an. Di situ. Lalu bagaimana kita ingin menutupi mereka? Tutupi gampang, malah menutupi bisa saja seorang ini pernah terjadi seorang alim menikahi seorang wanita, rupanya adalah dia adalah wanita yang diperkosa. Ada anaknya seorang soleh, seorang baik wanita, seorang soleh, seorang alim, tiba-tiba punya anak gadis ini kecelakaan. Rumahnya digerebek, waktu dia bepergian tiba-tiba ada yang masuk rumahnya dan diperkosa. Sampai hamil ini wanita. Gundah gulana nih, bagaimana di rumahnya seorang kiai terjadi yang demikian. Ini juga pendidikan bagi yang lainnya, tolong ya, jangan sampai keluar masuknya laki-laki itu dibebaskan di rumah kita. Setelah diperkosa kok hamil, pusing ini. Disampaikan kepada seorang kiai langsung, aku nikahi dia. Wah, nikah besar-besaran. Nikah besar-besaran sama sang kiai itu. Dinikahi oleh sang kiai itu, besar-besaran nikah. Sampailah terlahir. Tapi tidak digauli. Karena apa? Supaya tidak bercampur nasabnya, tidak digauli. Memang di dalam madhab Imam Syafi'i tadi, kalau memang digauli nanti nyambung nasabnya. Jadi tidak digauli, tidak ada yang tahu. Jadi setelah itu dicerai, dia jandanya orang yang soleh ini. Tidak akan hina di depan masyarakatnya. Ini pernah terjadi, kita cerita, ini adalah salah satu guru kita yang dari Malang, cerita kayak begitu. Jadi memang tugasnya ulama itu Masya Allah berat. Jadi jangan hanya sekedar memberikan keputusan fikih begitu. Dia langsung, aku nikahi dia. Wah ini kan repot ini laku nikahi. Bisa berantem sama bunyainya itu nanti. Padahal dia punya tujuan mulia untuk itu. Tidak disentuh, tidak diapa, setelah itu dicerai. Makanya ada orang suudon kepada orang-orang yang tidak ngerti. Kalau urusan hawa nafsu lain cerita. Semua juga dengan hawa nafsu. Tapi ada maksud baik di balik itu semuanya. Ini jadi tugasnya kita itu seperti itu. Jadi kalau masalah sahnya di dalam madhab Imam Syafi'i adalah sah. Adapun masalah ayat awwalatul ahmali ayyadna hamlahunna ayyajluhunna ayyadna hamlahunna, itu di dalam madhab Imam Syafi'i khusus bagi orang-orang yang hamilnya karena punya pasangan. Kalau dia tidak punya pasangan maka seolah-olah tidak ada kandungan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini cerita panjang ya masalah ini. Jadi harus dihampungkan. Tolong kalau masalah ini digabungkan 3 hal. Yang pertama, harus ada pemahaman fikih kemasyarakatan menjauhkan orang dari zina dengan menutupnya. Jadi kalau ada orang kejadian ini, pertama sebelum hukum fikih, menutup. Gimana kita berpikir menutup aib tersebut. Yang kedua, kalau kita ingin menghadirkan hukum ini, tidak hanya sekedar hukum sepotong-potong. Ya, akan tapi hadirkan 2 model hukum tersebut. Nah, hukum, 2 model tersebut. Dua model hukum. 2 model hukum, yang tadi yang pertama masalah sahnya pernikahan, sisi lain adalah masalah li'an. Yang ketiga, beri solusi yang baik. Setelah ditutup, beri solusi yang baik. Solusi itu adalah diberikan setelah wanita tersebut memang siap untuk ditutup. Sebab kalau tidak siap ditutup, percuma. Sampai ada kejadian di daerah, di satu tempat, ada seorang wanita hamil di luar nikah. Rupanya serta-merta ditolong begitu saja. Ditolong langsung sudah ini. Setelah anak lahir, anak umur 1 tahun 2 tahun hamil lagi di luar nikah. Sampai punya anak 5 adalah tidak punya bapak semuanya. Setelah anaknya gede suruh nyari, ada bapaknya 1 di Kalimantan, 1 di Bali, 1 di aneh, bapaknya siapa itu? Ini ada kejadian Allah, Masya Allah, Subhanallah. Jadi kita ngiris satu keluarga, jadi anak 5 anak gadis, kebetulan anaknya perempuan semuanya. Anak gadis 5 itu semua adalah dari di luar nikah. Lagi karena apa? Masyarakatnya hanya menolong saja, tidak diberi pemahaman. Maka berikan pemahaman agar dia faham bagaimana menutup aib, menutup celah. Setelah dia ngerti wajibnya menutup celah, kehormatan itu dia sendiri, agar penghormatan dia di akhirat nanti, baru nanti kita beri hukum ini. Lalu kita kasih solusi. Solusi harus dong Ini tugasnya ulama semuanya, tugasnya para orang-orang besar. Dan ini jangan sampai hanya dibiarkan begitu. Lihat, mohon maaf, ada seorang bapak kadang-kadang dinikahkan dengan orang yang menikahinya, menghamilinya. Berabe, dia pemabuk, pembunuh, penjahat, tambah jahat anak kita. Atau diusir, ditangkap sama dia, jadi pelacur di pinggir jalan nanti. Masya Allah. Jadi memang harus ada pendidikan yang benar-benar ini. Kedua adalah, orang pengen berkorban, sudah masanya berlalu. Mau berkorban, kelewat waktunya. Ya sudah, tidak ada korban, kecuali di masa berkorban itu waktunya adalah satu. Di hari raya korban, kemudian diikuti di hari tasrek 11, 12, 13, sampai menjelang waktu maghrib. Itu adalah waktunya korban. Dan pahalanya lebih gede dibanding yang lainnya. Nah kok tidak punya, ya korbannya nanti saja. Cuman saya takut duit hilang, sedekah saja sekarang, tapi tidak mendapatkan ya, pahala korban. Ketahuilah, pahalanya juga bagus, besar pahalanya sedekah. Ya. Jadi akan tapi yang namanya ibadah korban, waktunya adalah tertentu, yaitu di masa bulan hari raya korban itu saja. Nah kalau sekarang saya dapatnya duit sekarang, ya sudah, mungkin dengan dua cara. Kita sedekahkan sekarang, semoga dengan sedekah ini kita mendapatkan yang baru lagi nanti, atau Anda tabungkan untuk kurban di tahun yang akan datang. Kemudian masalah ada ABRI atau tentara, atau bukan saja itu, ada orang bertugas meninggalkan apa istrinya lebih dari setahun dan dua tahun, apa tidak boleh dibawa istrinya? Boleh atau tidak dibawa? Karena kalau masih prajurit maka enggak, kalau masih prajurit enggak boleh. Berarti itu komandannya yang harus belajar. Karena Sayyidina Uman adalah komandan yang paling dahsyat. Marah tidak boleh lebih dari 4 bulan, harus dipulangkan, harus dia. Ya. Karena terjadinya perzinaan juga karena tidak diturutinya syariat. Karena mereka juga punya keinginan. Biarpun sang ABRI juga punya keinginan. Bukan ABRI saja ini kasusnya, semua. Jadi diupayakan sebisa mungkin. Lah kalau masalah orang sabar kesibukannya adalah dengan kesibukan yang positif mungkin. Apalagi seorang wanita ada mungkin ngurusi anak dua, bisa saja sudah sibuk dengan anaknya. Tetapi harus perhatikan hal-hal yang demikian ini. Makanya kami menghimbau justru ya sebaiknya ya jangan sampai jauh-jauh. Imam Sayyidina Umar bin Khattab tidak boleh lebih dari 4 bulan. Makanya kalau lebih dari 4 bulan suruh pulang ini pasukan-pasukan untuk nemui istrinya agar dipenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Ini jadi mungkin harus ada undang-undang yang jelas begitu, undang-undang yang sifatnya Islam. Ya permasalahannya kita tidak kenal, dan masyarakat kita tidak semuanya kenal undang-undang Islam. Dan mohon maaf ya, memang yang namanya hawa nafsu itu kalau sudah datang kan begitu. Bagaimana jauh dari istri, jauh dari suami. Kalau punya iman mungkin dia bisa langsung pergi ke masjid, musola, ketemu teman-teman sama-sama ngaji. Tapi kalau tidak malah diikuti dengan nonton film dan sebagainya, terus syahwatnya semakin bangkit. Apalagi menuruti dengan cara-cara yang tidak baik. Nah besok ini mukadimah zina ini. Nah kalau sudah melakukan berzinaan, ini adalah mengundang petaka di dalam sebuah rumah tangga. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebutkan ini adalah untuk menghindarkan istri dari terjerumus dalam zina. Istri punya kebutuhan, suaminya enggak pernah menggauli. Sementara ini kebutuhan tidak bisa diwakilkan. Kalau urusan makan tidak dikasih sang suami, bisa minta kepada bapak, bisa minta kepada tetangga. Tapi urusan yang satu ini adalah satu yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Maka ini diperhatikan sekali. Hati-hati. Makanya wahai para bapak, jangan kau pandang anakmu sebagai anak saja. Pandanglah anakmu sebagai wanita. Kadang-kadang seorang bapak itu anaknya itu, pokoknya kamu selesai kuliah baru nikah. Pak, anakmu itu bukan sekedar anak, dia wanita. Kalau sudah anak pengen menikah, ya nikah dong. Sebenarnya tidak bisa diwakilkan ke siapa-siapa. Ada sebagian orang tua itu egois gitu. Malu, bikin malu, kalau kamu belum sarjana jangan nikah lah. Ini kebutuhan sang anak, nikah. Enggak punya duit. Iya kun fakir yughnihimullah. Kalau fakir akan diberi oleh Allah kekayaan. Baik. Jadi ada sebagian seperti itu. Ada mohon maaf, ada sebagian anak melihat ibunya sebagai ibu saja. Lihatlah ibumu sebagai seorang wanita. Kalau dia masih butuh pada pernikahan, misalnya ada seorang bapak pun begitu. Sama seorang bapak dilihat sebagai bapak saja, bukan sebagai seorang laki-laki. Jadi tanggalkan ego itu ya. Jadi tolong khususnya para orang tua kadang-kadang lihat anaknya, kamu harus punya kerjaan dulu baru nikah nak, mau kasih makan apa istrimu? Ya nasi mah, kan gitu ya. Sama. Cuman ini dasar ego ini, kurang percaya kepada Allah. Nikah ini utamakan pernikahan halal dulu. Jangan sampai anak kita itu melakukan berzinaan. Sekali zina itu menghancurkan semuanya. Sudah Allah. Makanya jangan hanya ngedar, yang penting kamu sekolah nak, selesai kuliah atau dapat pekerjaan baru boleh menikah. Kalau sudah mapan. Kalau mapan, kalau gak mapan kapok tuh. Nah, Sebab apa? Melanggar syariat Allah tuh, nunggu mapan nikah. Enggak ada. Bahkan diisyaratkan menikah tuh banyak orang fakir, iyakunu fuqara. Ini Al-Qur'an yang berbicara kalau mereka fakir, yughnihumullah, Allah akan kasih. Dan enggak ada orang kaya setelah menikah, itu sedikit. Banyaknya orang kaya setelah menikah. Sebelum nikah mah jarang. Orang-orang besar tuh setelah menikah, lihat, dapat gelar-gelar besar setelah menikah. Nunggu jadi profesor menikah, tua tuh. Enggak ada. Nikah, bismillah. Ini karena ini kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan. Jangan ditunda. Halal, enggak punya duit ya. Makan bersama, makan ya secukupnya, saling bantu-membantu. Istri punya duit, lagi sekolah sambil sekolah, bayar sendiri-sendiri. Enggak apa-apa, yang penting halalnya nih, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja karena waktu, mohon maaf. Ada pertanyaan tertulis banyak ya, masya Allah, nggak bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbal, muliakan kami dan anak-anak keturunan kami, Allah. Muliakan kami semua, ya Allah, dengan kedekatan kepadamu. Ya Allah, muliakan kami dengan ibadah. Muliakan kami semua dengan menjauhi kemaksiatan. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat aniaya kepada orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir orang yang pernah aniaya dan zalim kepada pasangannya, maka kami mohon, ya Allah, berikanlah kepada mereka, ya Allah, kesadaran, kelembutan hati, sehingga mereka saling mencintai, menghargai, saling menghormati karenamu, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, dan berikan kepada mereka semua keturunan anak yang soleh, solehah, yang bakal dibanggakan oleh kasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, semua orang yang berjuang di pesantren ini, baik dengan hartanya, pikirannya, atau dengan jiwanya, raga, badannya, tenaganya, ya Allah, maka kami mohon, gantilah, ya Allah, itu semua dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang ikhlas yang belum berjuang, jadikan mereka pejuang-pejuangmu, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini, tempat kami ini, orang-orang yang tulus dan ikhlas, orang-orang yang kau muliakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami semua dari zina, jauhkan kami dan anak keturunan kami, keluarga kami, masyarakat kami dari zina yang hina dan kau hina, ya Allah. Jika ada di antara kami, tetangga kami, masyarakat kami, dan mereka-mereka itu, ya Allah, yang pernah terjerumus dan terpleset dalam zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Berikan kesadaran, ya Allah, jangan sampai ia terus larut dalam kehinaan, apalagi berbangga dengan dosanya. Bantulah mereka untuk menutup aib mereka. Aib mereka tutup, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat kau muliakan. Dan ampuni kelak, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal. Ya Allah, yang hadir ke tempat ini, ada di antara kami yang punya hajat, kabulkan hajat mereka. Ya Allah, engkau lebih tahu apa yang mereka inginkan. Dan kami yang hadir tempat ini banyak dosa, maka ampuni kami. Dan ampuni guru-guru kami, ampuni orang tua kami, muliakan guru-guru kami, muliakan orang tua kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kelak cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sholat, dalam keadaan kami sujud, dalam keadaan kau ridho pada kami, dalam keadaan kau muliakan kami, ya Allah. Ya Allah, husnul khatimah, husnul khatimah. Jadikan ucapan kami, Allah, di akhir hayat kami kelak adalah kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatiha. Terima kasih. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.